يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang saya cintai, yaitu berkaitan dengan kondisi akhir zaman sekarang. Yerusalem sudah dicaplok oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump dan diklaim sebagai ibu kotanya Israel. Padahal di Yerusalem itu ada Baitul Maqdis. Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim bersabda, nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuhku. Kemudian akan Allah datangkan hamba-hamba Allah yang terbaik dan terkuat membebaskannya. Dan ini persis dalam surat Al-Isra. Saat itu Israel, kaum Yahudi, sedang ada di puncak-puncak kesombongan dan kejahatannya. Mereka kuasai kembali Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis dibebaskan, maka akan dikumandangkan khilafah Islamiyah berdiri di sana. Saat itu kata Rasulullah, kalian yang ada, hijrahlah ke sana. Saat itu bumi yang paling aman adalah Palestina. Bumi yang paling tenang, yang paling kuat, yang paling makmur adalah Palestina. Dan saat yang sama kata Nabi, Madinatul Munawwarah sedang keos, sedang rusak, sedang ribut dan berdarah-darah. Kalau Madinah saja begitu tenang hari ini berdarah-darah, maka Mekah pasti lebih parah lagi, Pak. Jazirah Arabiyah pasti berdarah-darah. Karena Nabi mengatakan di akhir zaman wa kathural haraj, akan banyak pertumpahan darah di mana-mana. Jika demikian keadaannya, maka bumi seluruhnya termasuk Indonesia tidak akan luput dari yang seperti ini. Merah berdarah-darah. Negeri yang teraman adalah Palestina. Maka di satu sisi saya tercenung, ada marah dengan perbuatan Donald Trump. 123 negara tidak mengakui perbuatan Trump ini. Tapi dengan sombongnya Donald Trump tetap kekeh dan mendirikan duta besarnya di Yerusalem. Di sisi yang lain, saya gembira. Alhamdulillah, berarti tak lama lagi Allah akan datangkan hamba-hamba terkuat untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Berarti tak lama lagi akan diumumkan berdirinya Khilafatul Islamiyah di Palestina. Untuk topik yang ini, saya sampaikan kepada semuanya. Tolong jawab kepada orang-orang yang khawatir Indonesia menjadi negara khilafah. Sampaikan pada mereka. Sampai hari kiamat tidak akan pernah Indonesia menjadi negara khilafah. Karena kekhalifahan itu kata Nabi bukan di Indonesia berdirinya. Bukan di Asia Tenggara. Bahkan bukan di Mekah, Madinah, bukan. Berdirinya khilafah Islam nanti di negeri Syam. Ya, tempat diumumkan khilafah Islamnya itu nanti adalah Baitul Maqdis, Palestina. Maka Indonesia sampai hari kiamat tidak akan pernah ada khilafah Islamnya. Jangan panik gak karu-karuan lah. Indonesia tetap Indonesia. Tapi barokah dan rahmah wujudnya khilafah Islam itu akan meliputi kata Rasulullah. Ta'umul arda. Seluruh muka bumi akan merasakan nikmat dan rahmatnya khilafah Islamnya tersebut. Kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, keadilan merata ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pancasila akan terjaga dengan sangat rapi dan baik. Undang-Undang Dasar 1945 akan terlindungi dengan baik. Syariat Islam yang akan mengayomi seluruhnya nanti. Maka enggak perlu khawatir tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Yang ada hanyalah rahmat dan berkah daripada khilafah yang ada di Palestina menyelimuti seluruh dunia. Dunia ini tenang setenang-tenangnya. Hadis-hadis Nabi sahih tentang itu. Oke? Jadi katakan pada mereka, jangan Anda panik, jangan Anda terlalu berlebih-lebihan. Karena tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia itu. Tidak akan pernah ada di Sentul. Jangankan untuk level Sentul, Indonesia aja enggak ada. Lalu Anda ributnya ribut apaan? Dan ini juga dalam Al-Qur'an sudah Allah sebutkan bahwa di fase terakhir dunia akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Matahari akan terbit, kegelapan akan berakhir. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki sampai sekarang kita ada di fase keempat, fase kegelapan. Dan kegelapan malam ini pasti akan subuh. Setelah subuh pasti matahari terbit. Maka kaum muslimin, sekarang kita sudah melewati fajar kadib, kita sudah ada di fajar sadiq. Setelah itu kita akan menunggu syuruq. Ini waktu-waktu yang berat ini. Dari fajar ke sadiq menuju syuruq itu waktu-waktu yang berat. Hanya orang yang beriman yang mampu istiqomah di situ. Hanya orang yang beriman yang mampu tegar di situ. Sementara orang munafik atau orang yang dalam hatinya ada penyakit, pasti telat nyadar. Kalau orang munafik sama sekali malah enggak bangun. Matahari terbit, tidak ada yang mampu menutupi matahari agar bumi ini tetap gelap, enggak bisa. Enggak ada yang bisa membungkus bumi agar cahaya matahari tidak masuk, tidak bisa. Saat matahari terbit, tetap dia akan menerangi bumi, timur dan barat. Kaum muslimin saudaraku, di akhir zaman ini adalah sebuah kepastian, dan kitalah akhir zaman itu. Kalau menurut Amerika, CIA di New York Times dengan resmi mengatakan bahwa dunia nanti seluruhnya di atas tahun 2020 akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya. 15 negara terkuat di dunia yang punya intelijen terbaik di dunia setelah duduk di New York pada bulan Februari 2012. Pembicaraan mereka membicarakan siapa pemimpin dunia di atas tahun 2020. Empat opsi yang mereka munculkan. Pertama adalah Amerika, yang kedua adalah China, yang ketiga adalah mafia-mafia internasional atau geng-geng global yang punya jaringan global, yang keempat adalah khilafah Islamnya. Mereka kupas satu persatu sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan analisa mereka. Rontok Amerika, rontok China, rontok mafia-mafia global ini. Dan ketika pembicaraan kepada khilafah Islamnya, maka mayoritas sepakat khilafah Islamnya lah yang akan kembali memimpin seluruh dunia. Di Eropa, pemimpin-pemimpin besar Amerika, PBB itu sudah biasa dan meyakini pemimpin dunia ke depan adalah khilafah Islamnya. Lalu kenapa di Indonesia ada orang kebakaran jenggot? Memang mereka enggak punya jenggot. Gerah enggak karu-karuan. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan barat sudah mengakui, dunia sudah mengakui. Kok ini ribut? Ciri-cirinya kata Nabi, Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh mereka dan nanti akan dibebaskan. Nah, ini sudah nampak tanda-tandanya. Sudahlah, saya katakan kembali, tolong jangan a priori dengan masalah ini. Jangan benci enggak karu-karuan untuk menyenangkan hati manusia, lalu dia ikut-ikutan memberikan sesumbar di mana menolak kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi yang sahih. Katakan pada mereka, tidak ada khilafah Islam di Indonesia. Tidak ada. Yang benar adalah khilafah Islam itu adanya di Palestina, di Baitul Maqdis. Indonesia hanya mendapatkan rahmat dan barokahnya, dan seluruh dunia juga begitu. Oke? Okay? Yang kedua. Yang ketiga, semoga Allah ampuni saya. Semoga Allah ampuni hamba Allah yang ada di depan Bapak Ibu ini. Sakitnya murabbi kita, saya tak sempat mengunjungi beliau. Saat beliau meninggal dunia, saya sedang di luar negeri. Saya tidak sempat mengunjungi beliau. Ketika saya punya jadwal di sini, saya merasa bersalah sekali. Saya merasa sangat bersalah. Semoga Allah ampuni saya. InsyaAllah nanti saya akan kunjungi makam beliau, kuburan beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni saya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di tempat ini, pahalanya mengalir kepada beliau insyaAllah ta'ala. Kita doakan demikian. Saudara-saudaraku, saya masih ingat dengan pesan-pesan lembut dari beliau. Alhamdulillah, setelah kita panas-panasin, kita bakar semangatnya tentang olahraga-olahraga sunnah, dalam proses beliau melakukannya, dan alhamdulillah sudah ada stable. Berkali-kali beliau mengajak, abang sinilah, mainlah ini. Beliau sangat tawadhu, padahal ini adiknya, tapi dia tetap panggil abang. Kita sama-sama tahu akhlaknya murabbi kita ini. Sinilah, kita main kuda di sini. Video-video berkudanya dikasih lihat terus. Dan alhamdulillah kita berkunjung terakhir kepada beliau. Mata ini lama melihat sebuah pelana yang sangat cantik yang ada di pajangnya di bodi kayu dari kuda. Bodi kuda dari kayu. Cantik betul pelana itu. Dia lihat, mata ini melihat, abang suka katanya. Dia tahu hamba Allah ini suka berkuda. Dan alhamdulillah punya banyak kuda di pesantren. Saya katakan, saya sudah lama mencari-cari seperti ini. Kata beliau, abang bawa ya katanya. Masya Allah, begitu mulianya beliau. Abang bawa ya katanya. Saya tahu itu harganya ratusan juta. Tapi beliau tidak ragu sedikit pun. Kalau abang suka, abang bawa ya. Pakai ya bang katanya. Masya Allah. Kan saya jadi malu pada diri ini. Akhlak Rasulullah ada pada beliau. Dan pelana itu ada di Payakumbuh, di pesantren saya. Setiap melihat pelana itu saya ingat beliau. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, waktu kami di Madinah Al-Munawarah, saya, Ustadz Kamrianto Safri LC, dan Ustadz Arifin Ilham, kami duduk bertiga di Madinah di hotel. Beliau sampaikan harapan-harapannya tentang adzikra. Beliau sangat berharap di adzikra ada laskar dakwah yang kokoh, yang bisa, serba bisa. Laskar dakwah yang hebat. Laskar dakwah yang disiplin dan beriman. Maka saya ingatkan, kecintaan beliau kepada sunnah yang diwariskannya, yang ditularkannya kepada kita, beliau duluan yang membuat. Dan saudaraku, ada sebuah kenangan yang paling indah pada diri beliau. Beliau tidak akan pernah menyampaikan apapun berkaitan dengan sunnah sebelum beliau sendiri mengerjakannya. Baru beliau sampaikan. Di akhir-akhir hayatnya, beliau sudah mulai latihan serius apa-apa yang disenangi oleh Rasulullah. Kebiasaan beliau main apa? Badminton, beliau ganti dengan badminton, futsal, beliau ganti dengan olahraga sunnah. Baik itu bela diri, baik itu samurai, baik itu berkuda dan sebagainya. Ya, beliau mencoba. Masya Allah, semoga Allah cintai beliau. Amin ya Rabbana, amin. Semoga Allah angkat beliau salah seorang kekasih yang sudah diambilnya. Semoga kita disusulkan dengan beliau. Sekarang, wahai saudaraku, saya lihat stabilnya masih ada. Demi Allah, jangan sia-siakan keberadaan stabil itu. Ketahuilah di surat Al-Anfal ayat 60, seluruh ulama ahli tafsir sepakat mengatakan ayat ini hukumnya wajib bagi setiap lelaki yang sehat dan kuat. Wajib diamalkan. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wajib kamu mempersiapkan kekuatan dalam menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu dan yang kamu tidak ketahui. Wajib bagi kamu mahir menunggang kuda. Wajib bagi kamu hebat dalam memanah. Ini hukumnya wajib. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal di usia yang sudah melebihi 70 tahun masih tetap melatih dirinya melempar lembing, melempar tombak, memanah dan berkuda. Murid-muridnya bertanya, wahai guru, engkau sudah sangat tua, kalau ada panggilan jihad maka kamilah yang akan pergi berangkat. Apa kata beliau? Kewajiban yang Allah perintahkan di surat Al-Anfal ayat 60 tidak akan pernah Allah cabut dari seseorang sampai dia mati. Maka bagaimana dengan kita? Ini ada stable beliau. Apakah kita tidak pakai? Bagaimana Bapak menjawab Allah nanti pada hari kiamat? Tolong jawab sekarang. Apakah ini tidak termasuk Bapak Muslim? Ada stable-nya, bisa dipakai kuda-kudanya. Latihanlah dengan baik dan benar. Di sini ada pelatih memanah. Memanah itu oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulnya diwajibkan bagi setiap lelaki. Memanah itu jangan tinggalkan. Urmu ya Bani Ismail, fa'inna abakum ramian. Memanahlah kalian wahai anak keturunan Ismail alaihissalam. Sesungguhnya Ismail adalah seorang pemanah. La tamallu minar ramyi. Salah satu nikmat Allah yang dikufuri adalah kamu bisa memanah, kamu ada waktu memanah, tapi kamu tidak memanah. Nikmat Allah sudah kamu kufuri. Allah akan tanya kamu nanti pada hari kiamat, bagaimana? Di sini ada tempat memanahnya, ada pelatihnya malah. Mana sahabatku Irwan? Di mana beliau? Beliau pelatih memanah. Teruskan ini. Allah yang perintahkan. Dan Habibuna, kecintaan kita, Murabbina, Murabbi kita, pasti akan bahagia, bangga, dan senang. Fasilitas yang telah disiapkannya, dipakai oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik stabilnya, pemanahnya. Rasulullah itu mencintai 5 olahraga. Berkuda, memanah, berenang, bela diri dan gulat, ya, serta lari. Ini yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau olahraga kita hanya badminton, maaf, itu tasyabuh bil kufar. Kalau olahraga kita futsal, maaf, itu tasyabuh bil kufar. Kita punya olahraga yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kenapa kita tidak giatkan diri kita di atas olahraga itu? Ada 5 tadi. Ulangi balik, saudaraku yang tercinta. Berkuda, memanah, berenang, bela diri, dan gulat. Kemudian, lari. Ini olahraga yang benar-benar membawa kepada kebaikan lahir batin dunia akhirat. Maka hidupkan itu. Sarananya ada di sini semua. Lengkap sarannya di sini. Lengkap. 2 hari yang lalu saya dikirimi oleh yang mulia guru kita, A'a Gim. Beliau sedang di stable. dia shooting stable barunya. Sekarang AA sedang ada di stable kita, tempat kita melatih pemuda-pemuda kita, santri-santri kita berkuda. Dia kasih lihat, ini menjelang menunggu maghrib. Jadi AA bertanya ketika itu, Ustaz ada di mana? Saya jawab, sedang roadshow dakwah Ustaz di Jabodetabek. Alhamdulillah, kapan? Ustaz tanggal 29 Oktober ada di mana? Kira-kira di Jakarta tidak? Ini beliau tanyakan. Lalu setelah itu beliau shooting stable-nya. Alhamdulillah, guru-guru mulia sekelas almarhum Habibuna Murabbina Ustaz Arifin Ilham telah punya stable dan telah berkuda, istri-istrinya dibawa berkuda, anak-anaknya. Sementara AA Gim juga sudah punya 36 ekor kuda, dilatihnya santri-santrinya di atas kuda. Kewajiban berkuda wajib selama bapak masih sehat. Bapak mau tahu? Ayahanda saya tercinta usianya 107 tahun sekarang. Itu hitungan Masehi ya. 107 tahun. Di hitungan Hijriah usia beliau sudah 111 tahun. Tapi beliau asal kita ajak berkuda beliau tidak mau menolak. Naik di atas kuda, Pak. Bukan kudanya berdiri, bukan kuda patung. Memang benar-benar kuda. Kita bergerak, dia bergerak. Dan ayahanda saya di usia sebegitu tetap memanah. Memanah ayah saya, Masya Allah. Allah berikan kepadanya tubuh yang kuat, Masya Allah. Allah berikan kepadanya penglihatan yang tajam. Ayahanda saya sekarang membaca Al-Quran memang enggak pakai kacamata. Pendengarannya nyaring, akalnya jernih, suaranya jelas. Apa rahasianya? Ayahanda saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan sholat puasa sunat Senin dan Kamis. Dan yang paling hebat, ayahanda saya senantiasa di dekatnya selalu ada Al-Quran dan membaca Al-Quran. Satu bulan itu bisa sekian kali khatam. Ini amalan ayahanda saya. Dan akhir-akhir ini dia hobi bersedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Saya berdoa pada Allah, semoga Allah berikan kepadanya akhir hayat yang husnul khatimah. Doa dan harapannya satu-satunya beliau adalah ingin meninggal di tanah suci ketika sedang beribadah. Itu harapannya, semoga Allah kabulkan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ayah saya setua itu saja masih memanah, masih berkuda. Lihat Mahathir Muhammad, lihat Mahathir Muhammad, bagaimana fisiknya? Bongkok atau pakai tongkat atau bagaimana? Tegap kan, berdirinya lurus. Padahal usianya sudah 93 tahun. Ternyata Mahathir Muhammad ini, beliau berkuda dalam satu minggu 3 kali. Satu kali berkuda menempuh perjalanan 30 kilometer. Kalau berkuda itu, Pak, begini duduknya. Duduknya itu begini, ya. Bergerak. Lihat, pinggangnya menjadi elastis, sehat, punggung-punggungnya ratusan ribu saraf utama yang ada di, otot-otot utama yang ada di punggungnya, semuanya kepada fitrahnya. Sehat, Pak. Lah kita kemana-mana ngandalkan sepeda motor, bongkok, bengkok. Iya kan? Beda dengan berkuda. Mana boleh berkuda kayak gini? Ya, berkuda yang benar itu seperti ini. Maka berkudalah. Karena perintah berkuda hukumnya wajib. Ada stabelnya. Ini yang saya maksud. Ada kudanya, ada stabelnya. Jangan disia-siakan. Datangkan guru yang ahli, orang yang hebat merawatnya. Dan siapa yang punya harta, bantu makan kudanya. Karena itu sedekah yang tidak putus-putus nilainya, kata Rasulullah. Setiap yang punya harta, wajib dia punya satu ekor kuda atas nama dia untuk dipergunakan buat agama Allah. Ma min muslimin illa haqqa alaih ayyartabita farasan lidinillah idha atuqa dhalik. Tidak seorang muslim pun, melainkan wajib baginya memelihara satu ekor kuda betina atas nama dia untuk kepentingan agama Allah. Kalau dia sudah memiliki kemampuan, wajib hukumnya. Kalau wajib berarti nanti ditanya di hari kiamat. Bapak punya mobil bisa sekian, ada 4, ada 5, harganya mahal-mahal. Padahal kuda itu harganya harga-harga Innova. Paling-paling 150, 100 ya. Angkul kuda standar yang biasa 50 juta dapatlah. Kenapa kita katakan kita tidak mampu beli? Apa jawaban kita nanti di depan Allah? Nah, setelah beli, kita harus melatih diri kita, keluarga kita berkuda. Ini ada kandang-kandangnya, titipkan. Titipkan, di sini ada stabelnya. Saya titip satu ekor kuda saya ya, tolong dilatih, ini makan minumnya, saya yang tanggung. Memang begitu, Pak, pemiliknya harus yang tanggung. Dan kuda ini tolong dipakai oleh santri-santri, dipakai oleh orang yang belajar kemari, dipakai. Kalau dia sakit, rawat, obatnya, vitamin, segala macamnya, dikasih. Begitu, yang bagi yang mampu-mampu nih. Ya, memanah, jangan pernah tinggalkan itu memanah. Kalau ditinggalkan memanah, di sini maaf, adzikra termasuk di antara yang tidak mensyukuri nikmat. Yang bertanggung jawab adalah seluruh orang yang mengelola adzikra. Ini kewajiban saya menyampaikan. Yang bertanggung jawab adalah seluruh yang mengelola adzikra. Jangan pernah meninggalkan memanah. Siapa yang meninggalkan memanah setelah dia bisa, setelah dia ada kesempatan, setelah ada kemampuan, setelah ada fasilitasnya, dia tinggalkan, dia beralih pada yang lain. Ni'matun naza'aha. Nikmat Allah yang dengan sengaja dia copot dari dirinya. Maka bagaimana adzikra bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Tolong jangan tinggalkan memanah. Bela diri. Dulu sudah ada di sini fight, maaf, apa, samurai dan segala macamnya. Jangan pernah ditinggalkan itu. Jangan pernah ditinggalkan. Akhir zaman, pertempuran di akhir zaman, kata Rasulullah, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, kendaraan kalian saat itu kembali kepada kuda. Dan sini fasilitasnya ada semua. Gurunya ada, malah guru-guru terbaik.